rasa hati. Air matanya berlinang, masih tanya terkenang utang sawah ladang lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang berdoa, hutan sawah ladang lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang berdoa. Hati air matanya berlinang, masih tanya terkenang hutan sawah ladang lautan panon kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa.